السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, kita akan baca sedikit dari apa yang ditulis oleh Syekh Ahmad Bazmul hafizahullahu ta'ala wa jazakallahu khaira wa ra'ah, tentang qa'id salafiyah wa nasa'ih tawjihiyah lil khuruj min fitanil hizbiyah, yang maknanya kurang lebih kaidah-kaidah salaf dan nasihat-nasihat, bimbingan untuk keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah. Ikhwani fi din a'azakumullah, tentunya kita tahu kenapa kita harus bahas perkara ini. Karena fitnah-fitnah hizbiyah di akhir-akhir ini, di masa-masa kita ini, merupakan fitnah yang sangat besar. Dia berbentuk dengan berbagai macam bentuk, memiliki nama dengan berbagai macam nama, dengan tokoh yang bermacam-macam, tetapi intinya sama, yaitu hizbiyah. Dari mulai dulu masalah hizbiyah ikhwanul muslimin, kemudian muncul sururiyin, muncul halabiyin, dan muncul yang sejenisnya, dan muncul kelompok-kelompok baru yang mungkin tidak bernama, belum disebut dengan nama tertentu, tetapi fitnah yang ditimbulkan oleh mereka sama. Fitnah hizbiyah. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, alangkah baiknya kita dengarkan dari nasihat beliau, bimbingan beliau hafizahullah. Apa kaidah-kaidah yang harus kita pegang agar kita jangan terbawa dengan fitnah-fitnah hizbiyah, fitnah-fitnah dalam bentuk hizbiyah, yaitu mementingkan untuk takthir wa tajmi' dengan cara tamyi', hanya mengumpulkan manusia, tetapi dengan cara tamyi'. Fanifirina azakumullah, ma'ruf kalimat tamyi', yakni bertindak dengan merangkul sana, merangkul sini, memaklumi bid'ah yang ini, memaklumi bid'ah yang itu, memaklumi tokoh hizbi yang ini, tokoh mubtadi yang ini, semua dengan kepentingan tajmi'. Kalau sudah melihat daftar tamunya di Facebook, wah sudah 700 ribu. Hebat, saya sudah dikenal dan pengikut saya sudah banyak. Qanibilina azakumullah. Bagaimana enggak banyak? Karena di sana termasuk tercampur di dalamnya berbagai bentuk manusia. Dari yang ahli sunnah tapi jahil, dari mereka-mereka yang mubtadi' dal, dari mereka bahkan para munafik, dan juga fuduliyun, orang yang hanya pengin tahu, fuduli. Masuk semua di tamunya. Dia bangga dengan banyaknya jumlah. Demikian pula ketika dia duduk di majlis-majlisnya dan banyak yang hadir, kagum. Kenapa? Karena memang dia menggunakan tamyiz. Yang ini bagus, yang itu enggak jelek, yang ini juga masya Allah, yang ini walaupun jelek tapi punya kelebihan. Khanifirina azakumullah, ini hizbiyah. Yang fitnah ini, na'udzubillah, di masa kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Semakin mengerikan. Dan korbannya semakin banyak, semakin banyak. Kenapa? Karena setiap satu sudah jelas dibantah oleh para ulama, muncul satu yang baru. Yang katanya, ini beda dengan yang itu. Lain. Ternyata ujung-ujungnya sama. Maka ikhwan ibn a'azakum la kata beliau, hafadzahullah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqad talaba minni ba'du ikhwani. Telah meminta kepada aku beberapa ikhwan, jazahumullahu khairan, an ulqi lahum kalimatan taujihiyah. Meminta agar aku memberikan pada mereka kalimat bimbingan kepada mereka. Wa ma talabuhu barakallahu fihim huwa amrun muhim. Sedangkan yang mereka minta itu barakallahu fihim adalah perkara penting. Dan memiliki ahamiyah khasah fi hadhihi al-azmina. Dan memiliki kepentingan yang sangat khususnya di zaman kita ini. Allati kathurat fiha al-fitan. Yang banyak terjadi fitnah-fitnah. Bahkan bukan hanya di kalangan bawahnya, di kalangan orang-orang awamnya. Bahkan di kalangan para duat. Bahkan tidak hanya di kalangan para duat. Di kalangan orang-orang yang sudah dianggap oleh sebagian orang sebagai alim, sebagai ulama. Ternyata terfitnah juga dengan fitnah-fitnah yang model seperti ini. Katsratul fitan wa tasya'abat fiha thawaif, yang akhirnya berpecah belah kelompok-kelompok, firqah-firqah. Asbaha al-muslim ya'tasim bil kitabi wa sunnah asbaha hayran. Akhirnya seorang muslim yang ingin berpegang dengan kitab wa sunnah jadi bingung mau ikut kelompok yang mana. Semuanya hampir sama dan semuanya mengaku ahli sunnah, tetapi mereka saling bantah-membantah, saling bertikai, saling berpecah. Ada apa? Di mata orang-orang yang awam tadi, yang ikhlas pengen pegang kitab wa sunnah, menganggapnya sama. Tidak melihat perbedaan. Ini fitnah. Ini fitnah. Hayaran la yadril haq ma'aman. Orang-orang tadi bingung. Al-haq ma'aman. Kebenaran bersama siapa? Ini atau itu? Kelompok yang ini atau kelompok yang itu? Wa nasihati li nafsi. Maka nasihatku untuk diriku dan untuk jami' ikhwani. Dan juga khususnya yang di Libya yang meminta kepada beliau untuk memberikan nasihat pada mereka. Wa fi ghairiha, dan juga yang di selain Libya. Artinya seluruh kaum muslimin termasuk kita di Indonesia. Aku nasihatkan bima akadnahu an ahli al-ilm. Aku memberikan bimbingan nasihat dari para ulama. Ridwanullah alaihim majma'in, semoga Allah meridhai mereka. Litakun fi qawaid ammah yastabsir wa yantafi' biha al-muslim, agar menjadi kaidah-kaidah am yang bisa dipegang, dimanfaatkan oleh setiap muslim biiznillah ta'ala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama yang harus dipegang oleh kaum muslimin yang ikhlas, yang ingin berpegang dengan kitab dan sunnah dan selamat dari fitnah-fitnah hizbiyah, hendaklah i'tisam bil kitab wa sunnah. Kaidah pertama, berpegang dengan kitab wa sunnah ala manhaj salaf salih ridwanullah alaihim ajma'in. Berpegang dengan kitab dan sunnah dengan manhaj para salaf salih. Hadhihi alqa'idah ma'rufah, masyhurah. Wa katsirun man yudandin hawlaha, dan sudah banyak yang berbicara tentang ini. Walhamdulillah. Sekian banyak kajian-kajian kita tentang wajibnya berpegang dengan kitab wa sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Walakin lil asaf, man yutabbiquha. Tetapi sungguh sangat disayangkan siapa yang menerapkan prinsip ini. Wa ya'mal biha al-amal salih, yang mengamalkan dengan amalan saleh di atas kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Man al-amal al-muwafaq lima'aniha, atau yang menerapkan kaidah ini, yang mencocoki makna-makna yang terkandung dalam kitab dan sunnah dengan apa yang dikatakan dalam salafus saleh, dalam ucapan mereka. Man hum qalilun jiddan, kata beliau, sedikit sekali. Salaf, ngajinya kembali pada salaf, na'am. Tapi pada praktiknya, man, siapa yang i'tisam, siapa yang benar-benar konsekuen berpegang dengan qala Allah, qala Rasul, dengan fahimahus salaf, dengan ma fahimahus salaf, man qalilun jiddan, sangat sedikit sekali. Adapun yang mengaku-ngaku salafi, sangat amat banyaknya. Semua golongan-golongan ngaku salafi, bahkan sufi menamakan pesantrennya madrasah salafiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi man ya'tasim bil kitabi was sunnah bima fahimahu salafus salih, man qalilun jiddan. Wal i'tisam bis sunnah wa hadi salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in huwa sababun lin najah. Maka yang namanya berpegang dengan kitab was sunnah, dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah, adalah sebab keselamatan. Keselamatan dari segala macam fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah, berbagai macam fitnah, termasuk yang sedang kita bahas, fitnah hizbiyah. Yang selamat adalah mereka yang kembali kepada prinsip dasar ini. Wa haula'i yad'una annahum mutamassikuna bil kitabi was sunnah wa manhaj as-salaf as-salih wa ma'a dhalika yaftariqun wa yaqtalifuna 'alayha. Sebagian besar mereka mengaku-ngaku berpegang dengan kitab wa sunnah, mengaku-ngaku berpegang dengan manhaj salaf, tetapi mereka berpecah belah. Dan mereka berselisih, bertikai. Kenapa? Ada apa? Kalau sama berpegang dengan kitab dan sunnah, dan sama berpegang dengan manhaj salaf wa salih, seharusnya tidak berpecah. Seharusnya bersatu. Kenapa? Kata beliau, innama waqa'u fil ikhtilaf wa tafarruq, li'annahum la yutabbiqunaha tatbiq as-sahih. Sebabnya adalah karena mereka tidak menerapkannya dengan penerapan yang benar. La yutabbiqun, sebagian mereka hanya di lidah, kami berpegang dengan kitab wa sunnah, dengan manhaj salafus saleh. Pada kenyataannya mereka masih terbawa dengan berbagai macam tarikan-tarikan hizbiyah atau tarikan-tarikan bid'iyah. Wahiyya da'wa bimujaradil lisan, kuwan dilidah, fi haqiqati amrihim wa fi haqiqati halihim hum ab'adun nas anil kitab. Keadaan mereka, hakikat urusan mereka adalah orang yang paling jauh dari salafiyah, yang paling jauh dari kitab wa sunnah dan dari manhaj salafus salih. Lidhalik al-qa'idatul ula la ta'ni faqat ad-da'wa. Maka kaidah pertama ini yang kami maksud bukan hanya pengakuan, tetapi penerapan, pembuktian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jangan cuma amani, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Kami salaf, kami ahli sunnah, kami selamat. Kami firqatun najiyah, kami ta'ifatul mansurah, amani. Tetapi kata Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Pengakuan tanpa bukti tidak diterima. Wa qala hafizahullah, mereka yang mengaku-ngaku berpegang dengan kitab wa sunnah, dengan manhaj salafus saleh, seharusnya tidak hanya di lidah, tetapi qawlan wa amalan wa i'tiqadan zahiran wa batinan. Seharusnya berpegang dengan kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf secara lisan, ucapan, ikrar, secara amalan, pembuktian dengan perbuatan, amalan-amalan saleh, menerapkan sunnah demi sunnah, menerapkan apa yang diajarkan oleh para ulama dari Rasulullah SAW secara lahir dan batin, termasuk yang batin, i'tiqad, keyakinan yang benar. Bahirnya basis. Apa yang berbeda? Ternyata ada keyakinan yang berbeda tersembunyi dalam hati. Yang ini menyatakan pegang sunnah selamat. yang ini. Berpikir dalam hatinya dia, tidak terlihat. Kalau saja kita bisa bergabung seluruh kaum muslimin, niscaya kita akan jaya. Ini tersembunyi di dalam hati yang paling dalam. Orang-orang tidak tahu. Salafi, masya Allah. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, tidak akan lama, pasti akan terlihat pada pembicaraannya. Pasti akan terlihat pada sikap-sikapnya kepada para ulama yang mentahdir ahlul bid'ah. Kenapa sih kok tahdir-tahdiran terus? Nah, ini mulai. Karena tersembunyi dalam hatinya, wah, kalau enggak ribut kita bersatu seluruh kelompok lebih. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, i'tiqadan ada sesuatu. Fi qulubihim zaik. Dalam hatinya ada zaik. Maka akhirnya terjadilah perpecahan, pertikaian, keributan-keributan dan seterusnya. Semestinya yang namanya berpegang dengan kitab dan sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, lahir dan batin, zahiran wa batinan, hadhil qa'idah yajib an takuna ala dhikr minna jami'an. Dalil-dalilnya sudah kita kaji sekian banyak, alhamdulillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Juga dalil-dalil untuk kembali kepada salaf, alhamdulillah, sudah dibahas dalam kajian-kajian khusus masalah itu. Bahwa mereka para salafus saleh adalah al-jamaah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku. Atau yang seperti aku dan para sahabatku. Kaidah yang kedua. Wa hiya mukammilatun lil qaidatil ula. Yang kedua ini pelengkap, penyempurna dari kaidah pertama. Yaitu an ta'lam yaqinan wa nastayq fastayqan bi'idznillah anna hadha huwa sabilun najah. Kaidah kedua, yakin. Yakin bahwa ini jalan selamat. Apa? Yang sudah sebut dalam kaidah pertama tadi, jalan selamat. Harus yakin. Fa'alimdina azakumullah, beliau menjadikan kaidah kedua. Tentunya karena melihat kenyataannya mereka-mereka berbicara secara teori, keyakinan mereka berbeda-beda. Ada yang mantap, yakin ini jalan selamat. Ada yang masih, apa iya? Kalau saja begini, mungkin lebih bagus. Ini khulilina azakumullah akan memperlemah semangat dia untuk berpegang dengan manhajan. Kenapa? Karena kurang yakin. Maka yang kedua, harus mengetahui secara yakin bahwa ini satu-satunya jalan selamat. Sabilun najah, wa hadha huwa sabilul falah, dan ini jalan keselamatan, jalan kemenangan. Kaidah kedua saja kita akan lihat beberapa orang-orang, beberapa kelompok-kelompok yang mengaku salaf, mereka dalam keadaan sudah mundur. Kenapa? Mereka masih memiliki ide-ide, dengan kata lain bid'ah. Ide-ide yang di luar manhaj salaf. Kalau kita ikut bergabung dalam pemilihan umum, niscaya akan jaya. Lihat Fanudin Nazar Umar satu. Yang lain lagi berkata, coba kalau saja kita enggak terlalu keras terhadap ahlul bid'ah, niscaya kita akan lebih kuat. Kalau kita bisa saling, Fanudin Nazar Umar Allah, ini menunjukkan kalau mereka tidak yakin bahwa manhaj salaf adalah jalan selamat. Dan mereka para salafus saleh secara ijma', mereka memperingat, memperingatkan secara keras bahaya ahlul bid'ah, karena memang bahayanya mengerikan. Orang kafir jelas kekafirannya, jelas bahayanya. Orang mukmin alhamdulillah minna wa fina. Tetapi yang sungguh membuat jengkel para ulama dan membuat bingung umat adalah orang-orang muslim, tetapi mereka memiliki pemikiran-pemikiran kufur, pemikiran-pemikiran sesat, ahlul bid'ah, balalah. Mengajarkan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Ini yang sungguh sangat mengerikan. Karena tidak jelas. Walaupun ujung-ujungnya kufur. Karena kata para ulama, al-bid'ah baridul kufur. Kebid'ahan itu jembatan kepada kekafiran. Jangan dianggap enteng. Tetapi muncul tadi, orang-orang yang tidak yakin, menyatakan kayaknya salah ulama kita itu. Atau kalimat yang gak sekasar itu. Kayaknya kita mestinya seperti ini. Harus kita rubah. Qanibidina azakumullah, bahkan mulai ucapan-ucapannya miring kepada para ulama. Menganggap mereka keliru dalam bersikap. Qanibidina azakumullah, maka kita harus yakin. Ini kaidah kedua. Harus yakin bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang paling hak. kembali kepada mereka, kepada salafus saleh adalah jalan satu-satunya. Hadza huwal haqq, li'anna ba'dhan nasi innama yazillu 'anil manhajis sahih, innama yanharif 'anil haqq li'annahu yahduth 'indahu tashwish. Kata beliau, Allah, ini nikmatnya kalau membaca tulisan ulama yang hidup bersama kita membicarakan fitnah yang terjadi di tengah kita. Seakan-akan beliau ada di sini tahu semuanya. Karena sama fitnah-fitnah. Yang di sana, yang di sini, yang di sana sama. Fitnah hizbiyah ya seperti itu kurang lebih. Kata beliau, innama yazil an manhajil haq. Banyaknya orang yang tergelincir dari manhaj yang hak. Innama yanharif anil haq. Hanya saja mereka menyimpang dari kebenaran. Karena yahduth indahu tashwish. Karena terjadi pada diri mereka tashwish. Keraguan-keraguan atau pengkaburan-pengkaburan. Fatajiduhu yaqul. Maka kamu dapati mereka berkata, haulai al-haq wa antum alal batil. Apakah mereka saja yang benar sedangkan yang ini salah? Apakah kitab tok yang benar yang mereka salah? Hal haulai alladzina ma'ahum fulan wa fulan. Apakah mereka yang bersama si fulan dan si fulan yang benar, atau yang bersama si fulan dengan si fulan yang benar? Yang benar adalah yang bersama salaf. Yang benar adalah yang berada di atas manhaj para ulama salaf. Taswis dan waswasah tidak akan berakhir masuk syubhat-syubhat tadi dari berbagai macam jalan. Dari salah baca, dari salah duduk, dari salah berteman, dari apa lagi? Masuk semua. Dari salah buka komputer, klik salah. Munculnya tashwish. Munculnya fitnah. Fitnah hizbiyah. Ketemu dengan seorang salah. Mulai berbicara syubhat. Akhirnya keyakinan tadi memudar, memudar, memudar. Kalau saja mereka jelas menyatakan, saya ahlul bid'ah, mungkin kita gak akan tertipu. Tapi kebanyakan dari mereka mengaku salafi, mengaku ahlu sunnah, sunni, mengaku mereka pengikut para ulama, tetapi yang keluar dari mulutnya syubhat. Ini yang sering kecelakaan. Akhirnya kita kecelakaan. Sakit. Kena virus. Butuh dokter. Fanibidina azakumullah, akhirnya muncul wasawis. Kalau sadar dia sakit, pergi ke dokter, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia menjalani jalan yang benar. Tetapi sebagian mereka gak sadar kalau dia sakit. Ini yang lebih berbahaya. Gak sadar. Tiba-tiba hatinya raku. Kayaknya masa sih kita benar mereka salah. Masa sih. Keraguan-keraguan. Keyakinan tentang manhaj salaf menurun. Hadhihi wasawis wa syukuk. Wa khalid man lam yastayqin anna an-najah fi manhajis salaf. Ini adalah waswasah. Bisikan-bisikan, godaan-godaan, keraguan-keraguan yang biasa merasuk pada mereka-mereka yang kurang yakin terhadap manhaj salaf. Maka kita kembalikan keyakinan kita bahwa manhaj salaf yang pasti benar. Jalan mereka, jalan para salafus saleh yang selamat. Karena didukung dengan dalil-dalil dari kitab wa sunnah. Karena didukung dengan hujjah-hujjah yang qat'iyah. Walhamdulillah. Maka ikhwan ibn azab, enggak perlu ragu. Mereka punya ide cemerlang kayak apapun, kalau itu ide baru alias bid'ah, jangan tertipu. Kita katakan mereka lebih tahu dari kalian, mereka lebih alim dari kalian, mereka para salafus saleh lebih mengerti terhadap mana yang menyelamatkan dan mana yang mencelakakan, mana yang akan memberikan kemajuan dalam dakwah dan mana yang akan menghambat dakwah. Mereka yang mengerti, mereka lebih tahu, lebih alim. Mereka murid-murid Rasulullah SAW. Khana bin A'azakullah al-Muslim. Alladhi ya'tasim billah. Maka seorang Muslim yang berpegang dengan Allah SWT, dengan tali Allah, berpegang dengan kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, la budda aydan an yakuna mustayqinan bi anna hadha huwal haq. Maka semestinya mereka memiliki keyakinan itu. Ini akidah. Harus meyakini bahwa mereka umat terbaik sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak percaya dengan ucapan Rasul, maka dipertanyakan keimanannya. Rasul menyatakan khairu an-nas qarni, khairun nas qarnitum alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Demikian pula ucapan Allah, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladziina tabauhum biihsan. Ini ayat Al-Qur'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin dengan jannah, tajri tahtaha al-anhar. Dijamin dengan jannah, surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Hadhi ayat Qur'aniyah. Maka yajib an nastayqin. Wajib meyakini bahwa ini yang hak. Jangan ragu. Setiap ada orang membikin baru perkara-perkara bid'ah, memiliki ide-ide dan sebagainya, kamu katakan man salafuka bid'ah. Man salafuka bid'ah? Siapa yang mendahuluimu? Apakah ada para ulama yang berbicara seperti itu? Enggak ada, cukup. Walaupun dia ngaku salaf sepanjang hari, tetap kita enggak percaya. Barakallahu fikum. Qala wa hadhihi alqa'idah muhimmatun. Maka kaidah yang kedua ini enggak kalah pentingnya. Muhimmah, sangat pentingnya. Tu'inuhu bi'idnillah, akan membantu dengan izin Allah, al-thabat, akan membantu untuk kita istiqamah di atas hak. Wa ala adamil inhiraf anhu, dan membantu kita bi'idnillah untuk tidak goyah dan tidak inhiraf, tidak menyimpang dari jalan salaf. Kaidah yang ketiga. Allati usi nafsi biha wa ikhwani. Kata Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah wa jazahullahu khaira, yang aku wasiatkan untuk diriku dan juga untuk ikhwani, hiya an nakuna ma'al ulama. Hendaklah kita terus bersama ulama. Ini kaidah yang sangat penting. Qala, kata beliau hafizahullah, hiya an nakuna ma'al ulama al-kibar al-ma'rufin bid-difa' 'an ad-da'wah as-salafiyyah. Kita untuk tetap bersama para ulama kibar yang dikenal pembelaannya terhadap sunnah, yang dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah, wadzab anha, wadzab an hiyadhiha, yang dikenal bagaimana pembelaannya, perjuangannya dalam pembelaan sunnah, pembelaan manhaj salaf. Fanibirina azakumullah. Wabirraddi ala ahli al-ahwai wal-bid'ah, yang terkenal bagaimana mereka membantah ahlul bid'ah, membantah ahlul ahwa, membantah kelompok-kelompok sesat, membantah syubhat-syubhat mereka, memperingatkan dari bahaya mereka. Ini ulama al-ma'rufin, yang dikenal bagaimana ilmu mereka dan bagaimana pembelaan mereka terhadap sunnah, dan dikenal pula bagaimana bantahan mereka terhadap ahlul ahwa. Karena ciri khas ulama ahli sunnah adalah membela sunnah dari kebid'ahan. Ciri khas para imam-imam ahli sunnah, mereka akan membela dakwah salafiyah dan akan membantah dakwah-dakwah hizbiyah, dakwah-dakwah bid'iyah, dakwah-dakwah yang munharifah. Otomatis, silakan sebut satu ulama yang ma'ruf. Dari ulama mutaqaddimin, semua punya kitab-kitab rujud. Punya kitab-kitab rujud yang membantah ahlul ahwa. Alhamdulillah. Fanibudina azakumullah. Maka bifadlillahi ta'ala, alhamdulillah, dengan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yujad fi kulli asrin ulama kibar, didapati di setiap zaman para ulama yang kibar, kabirul ilm, kabirul sin. Fanahnu fi asrina hadha, maka kita pula di zaman kita ini kita kenal masyayikh ulama yang terkenal dengan pembelaannya terhadap sunnah dan bantahannya terhadap ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah ajma'in, dan juga Syekh Muqbil wa Syekh Najmi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Ma'ruf bagaimana mereka menegakkan sunnah dan membantah kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kadza ikhwanuhum, demikian pula saudara-saudara mereka dari masyayikhul ulama, seperti Syekh Rabi Al-Madkhali wa Syekh Abdullah Al-Jabiri wa Syekh Zaid Al-Madkhali wa Syekh Saleh Al-Suhaimi wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad wa Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka, wa ra'ahum Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pada mereka atas jasa mereka kepada kaum muslimin. Fanaltafu haula haula'il ulama. Maka hendaknya kita duduk bersimpuh mengitari mereka, mengambil ilmu dari mereka, meminta bimbingan dari mereka, al-ulama al-kibar. Wa na'lam anna al-haq ma'ahum, dan harus kita yakini, kita ketahui bahwa hak bersama mereka. Dengan hujjah-hujjah yang mereka bawakan, dengan dalil-dalil yang mereka sampaikan. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la yazalu an-nas bi khairin ma akhadhu al-'ilm al-akabirihim. Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, dari orang-orang besarnya. Fa idza akhadhu al-'ilm min sigharihim wa shirarihim halaku. Kalau mereka mengambil ilmu min sigharihim, dari orang-orang kecil, wa shirarihim, dan yang jelek-jelek, halaku, mereka akan binasa. Panibirin a'azakumullah. Lihat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. La yazalun nas bi khair. Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil dari akabirihim, orang-orang besarnya. Besar dari dua sisinya. Kabirun fil ilm wa kabirun fis sin. Tayyib, kabirun fil ilm, arafna. Tapi kabir fis sin ada apa dengan umur? Qanibirin a'azakumullah. Bisin, dengan umur mereka menghadapi sekian banyak pengalaman, menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Selamat dari fitnah pertama, selamat dari fitnah kedua, selamat dari fitnah ketiga, terus. Sehingga mereka dalam keadaan alim dan juga memiliki khibrah sekaligus. Alim bi ilmi syariah dan memiliki khibrah. Sebagaimana dinukil dalam kitab Awaiqut Talab, bahwa makna kabir, kabirul ilm wa kabirus sin. Tetapi kalau ilmu tidak ada, artinya tidak kabir fis sin, tidak kabir fil ilm, maka untuk apa umur? Saya pengalaman, saya sudah banyak makan asam garam, ya apa perlunya asam dengan garam kalau enggak punya ilmu? Yang kita bicarakan adalah para ulama. Ada seorang anak muda alim, masya Allah, bantah sana bantah sini, wah hebat. Tetapi karena tidak punya pengalaman, begitu menghadapi satu fitnah yang sesungguhnya fitnah itu pernah muncul di zaman masyayikh kibar, tapi dia nggak tahu, termakan habis. Loh, Syekh, berubah total. Masa kita dengarnya kaget, Syekh. Qanibirin a'azakumullah. Kita pernah pensyekhkan Ali Hasan, ternyata sekarang muhadzar. Kita pernah membesarkan, bahkan menukil ucapannya qala Syekh Yahya Al-Hajuri, sekarang muhadzar, munharif. Qanibirin a'azakumullah. Apalagi kita yang pas-pasan. Kaum muslimin yang saya hormati, maka yang kita maksud adalah kabir fisin wa kabir fil ilm, artinya mereka dalam keadaan betul-betul memiliki ilmu syariah, diakui keilmuannya, sekaligus dalam keadaan kabir fisin, dalam keadaan memuti lihahum fil ilm, sudah memuti jenggot mereka di atas ilmu, di atas dakwah salafiyah, sehingga baru mengucapkan dua kalimat, tiga kalimat, Syekh sudah paham orang ini bagaimana. Satu orang bertanya, dia jawabnya masalah lain. Kenapa? Karena Syekh tahu ini orang kesana pemahamannya. Dari mana? Pengalaman beliau. Sekian banyak beliau menghadapi ahlul bid'ah, masyayikh kibar. Khonibirin a'azakumullah. Ucapan yang hampir sama. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, fasadun nas idha ja'al ilmi min qibalis saghir ista'asa alaihil kabir. Rusaknya manusia ketika ilmu datang dari orang-orang kecil, maka akan diingkari oleh orang-orang yang lebih besar. Wasalahun nas, dan baiknya manusia, idza ja'al ilmin qibalil kabir, kalau datangnya ilmu dari orang besar, maka akan ngikut yang saghir. Fa inna a'azakumullah ma'assin Bersama umur ada kewibawaan. Bersama umur ada ketenangan. Bersama umur ada perkara istiqamah yang karena hawa nafsu sudah mulai berkurang. Beda kan nafsunya orang tua dengan nafsunya anak muda. Wallahi a'azakumullah. Kalau anak muda masih mikir tentang urusan-urusan ini dan itu, urusan dunianya, apalagi yang belum nikah mikir nikah, yang sudah nikah mikir nikah yang kedua, masih memiliki sekian banyak urusan-urusan itu. Tapi orang tua yang difikirkan sebentar lagi dia wafat. Rahimahullah. Sudah tidak ke situ mikirnya. Sudah enggak mikir masalah bangun rumah. Qul inna a'azakumullahu qom muslimin yang sahramati. Wa ma'assin, dan bersama umur juga. Bersama umur ada kesabaran. Anak muda lebih cepat marah. Anak muda biasanya kalau kata orang sini gerasa gerusu, pengen cepat selesai, cepat emosional. Sikat saja. Itu anak muda. Tapi orang tua jangan. Sabar. Jangan. Aku pernah pengalaman dulu. Yang membedakan antara mereka dengan anak-anak muda, anak-anak kemarin sore. Maka ikhwan fillah na'azukumullah, hati-hati. Kun ma'al kibar, hendaklah kalian bersama mereka para ulama al-kibar. Alamat kebaikan manusia kalau mereka bersama akabirihim. Kalau mereka bersama orang-orang yang dalam keadaan betul-betul sudah masak, sudah matang, tidak setengah-setengah. Kemudian beliau berkata juga, di samping akabirihim, umanaihim. Kata Ibn Mas'ud. Akabirihim wa umanaihim. Dan orang-orang yang terpercaya. Yang tidak khianat. Yang tidak berdusta. Faidah akadu min sigarihim syirarihim halaku. Kalau mengambil dari orang-orang kecilnya akan binasa. Wahadil qa'idah la budda an tufham. Dimna qa'idatin muhimmah jidan wahil qa'idat taliyah. Dan kaidah yang ketiga ini harus dipahami di dalam kandungan kaidah yang berikutnya yang keempat. Wahia annal ulama alladzina alal haqqi yatamayazun. Perlu didudukkan pula kaidah yang keempat. Bahwa para ulama berbeda-beda spesifikasinya. Para ulama memiliki keistimewaan-keistimewaan yang berbeda-beda. Masya Allah, hafadzahum Allah, ahyahum, warahimahum Allah, amwatahum. Fahunaka farqun bainahum. Maka ada perbedaan di antara mereka para ulama. Mada ma'rifatihim bilhaq. Yani kadar mereka, pemahaman mereka, ilmu mereka terhadap kebenaran dan kebatilan. Masalah yang global ataupun yang rinci. Hadhihi al-qa'idah la budda an natanabbah laha li'annana na'lam anna hadzal 'alim mushtaghil fil radd. Perkara ini kata beliau, kaidah ini harus kita ingat-ingat bahwa para ulama berbeda-beda keahliannya, berbeda-beda mereka dalam masalah keistimewaan mereka, kelebihan mereka. Kita melihat ada seorang alim di antara ulama kibar, mushtaghilun fil radd, sibuk dengan membantah ahlul bid'ah wal ahwa wa taqriri sunnah, dan mengajarkan prinsip-prinsip sunnah dan yang semisal itu ila akhirih. Fa hadzal alim al mushtaghil bir radd ala ahli al bid'ah, maka alim tersebut yang menggeluti bidang tersebut, menegakkan prinsip-prinsip sunnah dan menumbangkan prinsip-prinsip bid'ah, maka tentunya mereka semakin jeli dalam masalah itu. Semakin alim, semakin rinci dalam masalah itu. Maka mereka mengetahui tafasil, mengetahui rincian-rincian. Siapa kelompok ini? Apa kelompok itu? Siapa golongan yang ini? Pemikirannya bagaimana golongan yang itu? Tahu semua. Secara rinci. Satu kelompok dia tahu subhat-subhatnya secara rinci. Ada sekian poin. Karena pembantah. Karena menulis, mengkaji untuk membantah mereka. Fahadha lil haqqi aqrab walil batili a'raf. Maka ulama yang seperti ini terhadap kebenaran lebih dekat dan terhadap kebatilan lebih ngerti. Ini batil. Yang kita katakan tadi baru nyampe, baru satu pertanyaan, ya Syekh, bagaimana kalau belajar? Ini pertanyaannya ke sana, jawabannya belajar. Wajlis ma'al ulama, duduk bersama para ulama. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Dinasehati, dimarahi. Kenapa? Tahu Syekh, pemikiran dia ini sudah miring-miring ke sana, ke kelompok A, ke kelompok B. Duduk sama para ulama dan dengarkan ucapan mereka, ngaji, belajar kalian. Kenapa? Karena mereka, para ulama tersebut, sudah sering menghadapi yang kayak gitu. Wa hunaka alimun salafi, dan ada seorang alim yang lain, salafi, ahli sunnah, la nasyukku fi salafiyatihi, kita enggak ragukan kesalafiahannya. Beliau salafi sunni, hafizahullah. La nasyukku fi salafiyatihi abadan, kita enggak meragukan kesalafiahannya sama sekali. Wa habibun ilaina, dan kami cinta kepadanya. Lakin qad yuhsinu dhann, tetapi beliau masyaallah sangat baiknya, sehingga sering berbaik sangka kepada beberapa orang yang datang kepadanya. Wa la ya'rif ma indaha, kebenaran lebih dekat dan terhadap kebatilan lebih ngerti. Ini Bang, yang kita katakan tadi baru nyampe, baru satu pertanyaan, ya Syekh, bagaimana kalau belajar? Ini pertanyaannya ke sana, jawabannya belajar. Wajlis ma'al ulama, duduk bersama para ulama. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Dinasehati, dimarahi. Kenapa? Tahu Syekh, pemikiran dia ini sudah miring-miring ke sana, ke kelompok A, ke kelompok B. Duduk sama para ulama dan dengarkan ucapan mereka, ngaji, belajar kalian. Kenapa? Karena mereka, para ulama tersebut, sudah sering menghadapi yang kayak gitu. Wa hunaka alimun salafi, dan ada seorang alim yang lain, salafi, ahli sunnah, la nasyukku fi salafiyatihi, kita enggak ragukan kesalafiahannya. Beliau salafi sunni, hafizahullah. La nasyukku fi salafiyatihi abadan, kita enggak meragukan kesalafiahannya sama sekali. Wa habibun ilaina, dan kami cinta kepadanya. Lakin qad yuhsinu dhann, tetapi beliau masyaallah sangat baiknya, sehingga sering berbaik sangka kepada beberapa orang yang datang kepadanya. Wa la ya'rif ma indaha ula'il qaum min madakhil wa mad syekh, dan berkata saya ahlul bid'ah. Ada? Tidak ada. Semua akan datang menyatakan, ya Syekh, kita akan menegakkan sunnah di negeri kami. Kita akan menegakkan dalil atau menggunakan manhaj salaf. Tetapi si fulan menuduh saya begini, si fulan mengatakan saya begitu, si fulan, sehingga saya begini dan begitu. Madlum. Terkesan orang ini terzalimi. Maka tentunya syi'ahan yuhsinu dhann. Fama mawqifus salafi ma'a haula'il ulama. Kata Syekh Ahmad Mazmul, maka bagaimana sikap kita dengan ulama yang seperti ini? Qala mawqifi an umayyiz bainal masyayikh as-salafiyyin wa masyayikh as-sunnah. Kita semestinya membedakan masyayikh tersebut dengan masyayikh yang memang sibuk dengan rudud alal ahli ahwa, yang pengalaman dalam masalah itu, membantah hizbiyyin dan seterusnya. Fa kullama kana al-'alim a'raf bi ahwali ha'ula'in nas, maka seorang alim yang lebih mengetahui secara rinci keadaan mereka, tentunya hujjah ala man la ya'rif, hujjah atas mereka yang tidak tahu atau baru tahu zahirnya saja, kemudian husnudzan. Wa kilahuma muhsin, dan keduanya adalah seorang alim yang muhsin, yang bersikap baik, berbuat baik. Tetapi kita harus melihat al-alim hujjatun ala man la ya'lam, seorang yang tahu hujjah atas yang tidak tahu. Barakallahu fikum. Qala fa kullama kana al-alim a'raf bi ahwali ha'ula'in nas kullama kana bi idnillahi muwaffaqan, maka alim yang lebih ngerti tentang mereka, maka beliau lebih muwaffaq, lebih mendapatkan taufik. Wa kana lil haqqi, tentunya orang seperti ini lebih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lidzalik, oleh karena itu, syekh seperti Syekh Rabi', hafizahullah, syahida lahu al-masyayikh, dipersaksikan oleh masyayikh yang lain. Semua masyayikh mempersaksikan bahwa beliau memang ahli. Sehingga beberapa ulama mengihalah pertanyaan kepada beliau. Tanyakan kepada Syekh Rabi, wa a'raf minna. Yang nanyanya ini yang salah. Nanya kesana kemari, nyari yang cocok. Sampai kesana, tanya pada Syekh Rabi. Tanya sama Syekh Rabi, kenapa? Karena beliau sekian banyak menghadapi ahlul bid'ah dengan berbagai macam modelnya. Dari yang ekstrim kanan maupun yang ekstrim kiri. Dari yang sururiyah sampai yang hadadiyah. Dari yang lembek, mumayyah, sampai yang keras ekstrim, na'udzubillah. Sudah dihadapi oleh beliau. Sehingga ikhwan fillah na'azakum masyayikh, bahkan syekh Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika saya di sana, saya masih ingat, ditanya tentang Sayyid Qutb. Jawabannya bahwa dia munharif. Barang siapa yang mau melihat rincian tentang dia, baca ucapan Akhuna Rabi. Syekh Rabi, saya masih ingat, masih pakai telinga ini, belum ganti telinganya. Barakallahu fikum. Maka kenapa mereka kok nyari yang lain? Ada sesuatu. Ada sesuatu di qulubihim yang kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Kita enggak alimul ghaib. Ada sesuatu. Ada X di sana. Kaum muslimin yang saya hormati, kenapa? Apalagi nyari-nyari yang bahkan baru disyekhkan kemarin. Maksudnya baru disyekhkan kemarin, tadinya enggak pernah dikenal sebagai syekh. Tiba-tiba diambil, ini syekh. Kenapa? Banyak kibar a'lam minhu. Banyak kibar yang akhbar, yang lebih banyak khibrahnya dari dia. Banyak yang lebih alim. Kenapa? Ada sesuatu. Yang ini, ikhwan ibn a'azakumullah, apapun itu, yang jelas menyalahi kaidah kita. Untuk nataf haulal ulama al-kibar. Untuk kita duduk bersimpu di hadapan mereka, para ulama kibar, meminta bimbingan pada mereka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kata beliau, Syekh Rabi' syahida lahul masyayih as-salafiyun kulluhum. Yani rajulun tafarada fi hadal bab. Beliau adalah seorang yang menonjol dalam bab ini. Wa rajulun ma yakadu yatakallam fi ahadin illa wa huwa insyaallah kama qala. Beliau tidak berbicara tentang satu orang kecuali subhanallah biidznillah, insyaallah tepat. Memang seperti itu kenyataannya. La min babil asabiyyah, kita tidak bicara tentang asabiyyah. Tetapi kita berbicara tentang para ulama. Kata beliau Syekh Rabi' syahida lahul masyayih as-salafiyun kulluhum. Yani rajulun tafarada fi hadzal bab. Beliau adalah seorang yang menonjol dalam bab ini. Wa rajulun ma yakadu yatakallam fi ahadin illa wa huwa insyaallah kama qala. Beliau tidak berbicara tentang satu orang kecuali subhanallah biidznillah, insyaallah tepat. Memang seperti itu kenyataannya. La min babil asabiyyah, kita tidak bicara tentang asabiyyah. Tetapi kita berbicara tentang para ulama memiliki keistimewaan masing-masing, memiliki keahliannya. Ada ahli fiqh, ada ahli tafsir, masya Allah. Dan ada yang memang mumayyiz pada masalah ini. Seperti Syekh Rabi' hafizahullah. Dan itu disaksikan oleh masyayikh para ulama, masyayikh yang lain. Yang selalu ketika ditanya masalah-masalah seperti itu, tanyakan pada Syekh Rabi'. Wa a'lam bihadal hadil masalah. Maka kita bukan asabiyah. Bukan mengkultuskan. La la wallah. Tidak demi Allah. Limadha qala al-ulama an Syekh Rabi' annahu muwaffaq. Kenapa para ulama mempersaksikan beliau bahwa beliau muwaffaq fi raddihi ala ahli al-bid'ah, dalam bantahan-bantahan beliau terhadap ahli al-bid'ah? Innama qalu li anna Syekh Rabi' hafizahu Allah ishtaghala bir-radd ala ahli al-bid'ah. Ala ikhtilafi bida'ihim. Karena beliau sudah tersibukkan dengan membahas. Oh, kami yang ada di tempat lebih tahu. Ana a'lam bidammat qabla an yulad. Aku lebih tahu dammat sebelum dia lahir. Berlebihan? Tidak. Karena sebelum dia lahir, Syekh sudah dakwah. Sudah menyampaikan ilmu. Sudah mengenal mereka. Qana bin a'azakum, sebelum lahir dia tahu. Syekh. Ini qana bin a'azakum Allah, yang demikian ini yang kita enggak bisa ambil dari anak-anak kemarin. Yang baru lulus dari pesantren kilat. 2 tahun itu masih kilat. 2 tahun itu masih kilat itu. Untuk menjadi seorang alim, belum apa-apa. Kaum muslim yang saya hormati. Qala, ma rasa hadzal amr? Beliau telah berpengalaman dalam masalah ini. Wa khadharahu, dan banyak pengalaman, wa ta'amal ma'ahula, dan banyak muamalah dengan mereka, wa ya'rif asalibahu, dan mengetahui uslub-uslub mereka, model-model mereka. Fakana muwaffaqan fil ghalib, maka beliau mendapatkan taufik secara dominannya, seringnya mendapatkan taufik bi fadlillah ta'ala, dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فهذه القاعدة يحصل بها الجواب عن كثير من الشبه. قاعدة ini, قاعدة yang keempat ini sebagai jawaban sekaligus terhadap sekian banyak syubhat-syubhat allati tusar baina salafiyin, syubhat-syubhat yang sering beredar di tengah-tengah salafiyin. Hatta ya'tarid mu'tarid bi anna fulanan min an-nas alladhi jarrahahu al-ulama qad zakkahu ba'd al-mashayikh salafiyin. Kaidah yang keempat ini sebagai bantahan terhadap syubhat-syubhat yang beredar. Di antaranya syubhat yang beredar di antara salafiyin, ketika ada seorang yang ditahdir kemudian dibantah oleh pengikutnya, oleh pecintanya, oleh muta'assibnya dengan kalimat, tapi syaikh fulan wa fulan zakkahu, dia memberikan tazkiyah, dan dia juga syaikh ahli sunnah. Fani bin a'azakumullah, itu yang halusnya. Ada yang lebih halus lagi, itu kan belum sepakat para ulama. Ya ikhwan fillah na'azakumullah. Artinya itu kan baru berbicara Syekh Rabi' saja, dan Syekh Muhammad bin Haji, dan Syekh Abdul Bukhari, dan Syekh Ahmad Bazmul, dan Syekh Ubaid al-Jabri, dan dannya banyak. Tapi mengatakannya cuma, itu kan cuma masyayikh. Yang lain kan belum. Siapa yang belum? Ada Syekh fulan, dan Syekh fulan disebut lagi, dan Syekh fulan disebut lagi. Ya, cuma satu itu yang belum. Qani bin na'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Ini syubhat. Emang kalau yang namanya jarah itu harus ijma'. Hada fitnah halabiyah. Ini syubhat halabiyah. Syubhatnya Ali Hasan al-Halabi, yang diedarkan di Indonesia oleh Ja'far Saleh di Jakarta. Kaum muslim yang saya hormati. Tidak harus. Siapa yang bilang? Min aina hadhihi al-qa'idah? Kembali kepada manhaj salaf. Apakah mereka menunggu sampai sepakat semua baru kita menghindar, baru kita hati-hati? Qul inna a'udzubikumullah, kita berhati-hati dari seseorang ketika mendapatkan berita bahwa dia begini dan begitu. Walaupun kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sudah mustafidhah, mustafid itu sudah beberapa orang, sudah tiga atau lebih, maka itu sudah menjadi perkara yang harus diterima, wajib diterima. Kalau untuk berhati-hati, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau untuk berhati-hati, kurang dari itu pun kita boleh berhati-hati. Katanya, dengar-dengar dia ditahdir begini-begini. Apa iya? Waduh, saya mundur dulu sampai ada kejelasan. Kenapa? Untuk kehati-hatian. Kalau untuk kehati-hatian, untuk tahdzir, untuk menghindari, maka cukup dengan berita-berita yang thiqah kamu percaya, cukup. Dan sama hadatsani thiqah hari ini dan hadatsani thiqah yang dulu, sama. Jangan dengarkan ucapan Halabi yang menyatakan hadatsani thiqah al-yawm laisa ka hadatsani thiqah hinadzak. Tidaklah hadatsani thiqah hari ini sama dengan hadatsani thiqah yang dulu. Ada jenis tokoh yang sekarang kita harus tabayyun. Masya Allah, apa makna tabayyun? Kaum muslim yang saya hormati, kalau tabayyun itu artinya memastikan benar-benar dia berbicara, mungkin bisa kita katakan ya. Tetapi yang dimaksud oleh dia adalah tabayyun dengan memperbandingkan dengan ucapan masyayikh yang lain. Belum bisa. Harus kita lihat yang lain juga. Kita lihat, harus cross-check. Artinya, ikhwan ibn a'azam tidak mau mendengar ucapan syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, enggak mau mendengarkan ucapan Syekh Ubaid al-Jabiri, enggak mau mendengarkan ucapan masyayikh kiba. Nanti dulu. Tanya dulu. Adnan Ar-Ur, kamu begini ya katanya masyayikh. Fani bin a'azakumullah, itu cerita lama, cerita masa lalu, cerita masa suruh Syriah yang dulu. Dan ceritanya ikhwan muslimin yang dulu kayak gitu. Jangan percaya dulu, kita harus tanya dulu apakah dia benar-benar ahli bid'ah. Kamu ahli bid'ah ya? Ya siapa maling aku? Enggak akan ada paling yang ngaku. Barakallahu fikum. Itu syubhat. Maka dengan kaidah ini tadi, alhamdulillah, cukup. Bahwa kita tahu masyayikh ulama ahli sunnah ma'rufin, kita kenal. Tetapi mereka yatamayyizun, memiliki keistimewaan masing-masing. Maka tentunya mereka yang ma'ruf birrudud ala ahli al-ahwa, maka mereka a'lam bihi dan mereka muwaffaq fi, mereka mendapatkan taufik dalam masalah itu. Fa yuqal, maka dikatakan hum masyayikh salafiyun, maka kita bantah syubhat tadi, mereka masyayikh salafiyun. La yatakallam fihim, enggak perlu dibicarakan tentang mereka, memang mereka masyayikh salafiyin. La yatakallam fihim insan, la yatakallam fihim insanun ala sunnah. Nasibuhum kadzalik, dan kami menganggapnya demikian, wala nuzaki Allahi ahada. Fa kayfa yuzakkuna ba'd al-ashkhas al-munharifin? Tetapi bagaimana kok mereka bisa mentazkiyah orang-orang yang munharif, yang menyimpang? Yaruddu alaihim al-masyayikh al-akharin, yang akhirnya berbeda, membantah atau bertentangan dengan ucapan masyayikh yang lain. Fal jawab, maka jawabannya, annaka idza tabaqtal qa'idah as-sabiqah, kalau kita terapkan kaidah tadi, ta'lam, engkau akan tahu. Misalnya anna haula'il masyayikh alladziina yuzakkuna ba'd al-munharifin wa hum la ya'lamuna bi haqiqati halihim. Kalau ada para ulama masyayikh yang mentazkiyah mereka, memberikan rekomendasi, membelanya, padahal majruhin, padahal dia majruh, dijarah oleh ulama yang lain, dalam keadaan la ya'lamuna haqiqata halihim, dalam keadaan tidak tahu keadaan mereka secara rinci, tahu hanya dari zahirnya saja, dari apa yang disampaikan oleh dia. Aqallu khawdan fi mithli hadzal masail, karena lebih sedikit mendapati perkara-perkara ini, lebih sedikit menghadapi perkara-perkara seperti ini. Wa qad dhalla 'alaihim ba'd hadhihi al-umur, maka akhirnya akan tersamar bagi beliau pada masa tersebut. La li'annahum yuwafiquna ha'ula al-mubtadi'ah. Tidak mungkin masyayikh tersebut membela mereka karena cocok dengan kebidahan mereka. Tidak mungkin. Kalau tahu pasti akan bicara. Ini husnuzan kita pada mereka. Ahlul ilm, ulama, fuqaha. La abadan, mereka tidak mendukung kebid'ahan mereka, tidak mendukung kesesatan yang ada pada mereka. Hum abadun nas an hadhihi al-am, mereka para ulama sangat jauh dari perkara itu, enggak mungkin membela kebid'ahan. Walakin haula'il mubtadi'ah ya'tuna wa yatamassahuna bihim, tetapi mereka ahlul bid'ah tadi yang datang kepada masyayikh tersebut dengan merengek kepadanya, dengan memegang-megangnya, apa mencium keningnya atau yang lainnya, wa yakun bidumu'it tanasih, dan menangis dengan air mata buaya. Masyayikh, syekh ana diginikan, ana digilukan, padahal ana menegakkan sunnah ya syekh. Dumu'it tanasih menetes. Bagaimana ulama tadi enggak terpukau dengan gayanya, dan itu gaya mereka sejak dulu. Dari zamannya Abu Nida dulu kayak gitu. Ana madlum, ana terzalimin, kayak gitu. Wa yadharuna lahum as-sunnah, menampakkan pada masyayikh tadi sunnah, ahli sunnah, dari mulai pakaiannya semuanya, jenggotnya semua, bahkan dengan adab. Sebagian orang lupa dalam masalah kecil-kecil tadi, orang ini dipersiapkan dari rumah, nanti adabnya begini, akhlaknya begini, semuanya. Masya Allah. Wa annahum yuriduna al-haq, menggambarkan bahwa mereka menginginkan kebenaran ya syekh. Nahnu nuridul haq ya syekh, nahnu nurid al-haq. Tetapi kami dituduh begini, tuduh begitu. Kalau kami salah, kami akan taubat ya syekh. Wa annahum madlumin, menggambarkan bahwa mereka terzalimi. Tentunya masyayikh akan husnudzan dan akan menyatakan, "La, hadza rajulun thayyib." Rajulun thayyib, dia datang kepadaku masya Allah, berbicara tentang sunnah, membela sunnah. Kana bi na'azakum Allah. Fal masyayikh qad yutafi'un 'anhum dhannan minhum annahum madlumun. Maka masyayikh akan membela mereka dengan prasangka mereka bahwasanya mereka terzalimi. Kasihan. Wa annahum 'alal haqq, dan mereka adalah di atas kebenaran. Falidzalika idza 'arafna hadhihi al-qa'idah, maka kalau kita tahu kaidah yang keempat ini, kita enggak akan salah paham. Kita akan tahu bahwa ini kita ambil dari memang pakarnya yang mengenali secara rinci. Tapi Syekh tidak tahu, bagaimana mungkin tidak tahu? Beliau masyayikh semua informasi yang ada di seluruh dunia sampai kepada mereka. Dari Libya teleponnya Syekh, ini ada kejadian begini begini begini begini. Dari Indonesia teleponnya Syekh, dari seterunya juga ikut telepon ya Syekh begini begini. Bagaimana enggak tahu? Tahu jelas. Bahkan ketika kamu berdusta, dia tahu. Diambilkan mapnya. Nah, ini tentang kamu. Ini kamu. Ini kamu. Bengong dia. Iya, sebagaimana yang terjadi pada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ketika dia datang lapor gini, gini, gini, gini. Dibuka map. Nih, laporan tentang kamu. Nih, tentang kamu. Tentang kamu. Bagaimana jawabannya? Sakat. Diam dia. Bingung, enggak nyangka kalau masyayikh tahu. Kembali kepada kaidah yang berikutnya. Al-qaidatul khamisah. Kaidah yang kelima. Al-ulfah wal mahabbah li salafiyyin wal masyayikh salafiyyin alamatun muhimmatun tumayyiz asy-syakhs sidqan wa kadhiba. Al-ulfah, kecintaan kepada para salafiyin dan kepada masyayikh salafiyin itu tanda-tanda yang penting tentang kebenaran. Apakah dia benar-benar salafi atau palsu, atau ternyata hanya pengakuan saja. Akan terlihat dari ulfahnya, kecintaannya. Alamatun muhimmatun bid'atahu, siapa yang menyembunyikan kesesatannya, kebid'ahannya, penyimpangannya, siapa yang menyembunyikan pemikiran bid'ahnya dalam hati, tidak akan tersamar ulfahnya. Ini belum keluar nih, masih dalam hati. Mulut terus sunnah salafi, sunnah salafi. Kitabnya kita para ulama ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Tetapi duduk bersama duat ahli sunnah, tak senang. Aduh, nanti aja. Loh, ini mereka pengen ketemu. Aduh, saya sibuk ada acara. Didengarkan ini kajiannya Syekh Ustaz Fulan. Masalah membantah ya utara. Ini membantah Husbin. Masya Allah. Sudah. Saya kenapa kok seperti enggak suka? Kenapa? Undang enggak apa-apa. Lihat ikhwanina azakumullah. Hati sesungguhnya tersembunyi tetapi ketidaksukanya kelihatan. Sudah. Saya enggak suka itu gitu. Yang penting tafsir ya ikhwan. Tafsir. Ikhwanina azakumullah kum zimian zaharmati. Sampai kemudian disampaikan ucapan masyayikh kibar. Siapa? Syekh Rabi. Apa enggak ada ulama lain? Astagfirullah. Kenapa itu kira-kira? Kenapa ulfahnya enggak ada? Kenapa? Fihi syai fi qalbih. Imma dia terkena oleh bantahan Syekh Rabi sehingga enggak suka. Tetapi mau menyatakan saya enggak suka Syekh Rabi, langsung ketawa. Enggak berani dia. Akan menyatakan sudahlah. Ya. Apakah ada masyayikh lain? Coba tanyakan pada masyayikh yang lain. Ya. Cari masyayikh sampai ke ujung-ujung dunia. Ya. Pada di sini banyak masyayikh dengan satu kali pesawat ketemu semua. Ya. Nyarinya ke yang susah-susah. Kalau bila naazakumullah kumazim yang saharomati, harus ganti pesawat 3 kali untuk mencari syekh. Lu banyak masyayikh kibar, mudah bisa sekalian umrah lagi, masya Allah. Kenapa? Ulfahnya tidak ada. Ulfahnya kepada orang lain, kepada bukan kepada mereka masyayikh. Maka kata beliau ini alamatun muhimmah, tanda-tanda yang penting. Al-ulfah antajiduhu. Namanya ulfah, kata Syekh Ahmad Bazmul, engkau dapati dia yafrah. Kau dapati dia gembira kalau berbicara tentang mereka masyayikh, gembira, senang kalau diberitakan tentang ustaz fulan yang menyampaikan ilmu, membantah ahlul bid'ah. Yamil ilaihi mahabbatan minhu, cenderung kepada mereka karena cinta, karena suka. Mendengar berita tentang fulan, senang. Mendengar berita tentang ahli sunnah, senang. Mendengar fatwa-fatwa para ulama, gembira. Kapan Syekh Rabi berbicara? Alhamdulillah. Qul inna a'udzu bikum Allah. Ini namanya ulfah. Walihaulain nas hadil ulfah tajid ghaliban anna sahibal ulfah yakunu ala sidqin. Dan biasanya yang namanya ulfah itu biasanya jujur. Susah untuk dibuat-buat. Susah untuk dibuat-buat. Walaupun dia bersandiwara, ya beliau masyayikh, tapi nadanya kelihatan kalau dia enggak suka. Ya, Syekh Rafi ulama. Bayangkan. Apa ini, pujian apa cercaan? Pujian. Tetapi nadanya itu menunjukkan kalau dia enggak suka. Ya memang Syekh Rafi ulama. Alim, masya Allah. Terus, tapi kenapa? Oh, enggak sih, enggak bilang tapi. Nadamu kelihatan, kamu enggak suka. Ini namanya ulfah. Susah untuk dibuat-buat. Susah untuk dibuat-buat. Qunifidin a'azakumullah. Dikatakan tajid ghaliban anna sahibal ulfa yakunu ala sidqin wa yakunu ala muwafaqatin lidzahir wal batin. Biasanya orang-orang yang memiliki ulfa kepada para masyayikh ahli sunnah, memiliki ulfa kepada para duat ahli sunnah, para duat salafiyin, memiliki ulfa kepada ahli sunnah, maka biasanya jujur bahwa zahir dan batinnya sama. Lahir dan batinnya sama. Berbeda dengan mereka-mereka yang bersandiwara. Mulutnya terlihat ke sana, mukanya terlihat ke sini. Mukanya masam, mulutnya memuji. Wah, ini ada sesuatu ini. Zahir dengan batin berbeda, tidak sama. Amma insanun yadda'i salafiyah, kata beliau. Adapun manusia yang mengaku-ngaku salafi, hanya iddi'a. Thumma najiduhu ma yadhkurul masyayikh salafiyin. Tetapi orang ini yang mengaku salafi tidak menyebut-nyebut masyayikh salafiyin ahli sunnah. Wala yadhkur asy-syabab as-salafiyin, dan tidak mau menyebutkan para salaf salafiyin, para syabab, para pemuda-pemuda salafi yang semangat masyaallah, atau para tokoh-tokohnya dari para duat, enggak mau nyebut-nyebutnya. Wa najiduhu qad yalmiz, bahkan kita dapati orang ini kadang mengejek atau menyindir masyayikh salafiyin. Wa qad la yuhibbu an nadhkur asma'ahum, bahkan kadang tidak suka untuk menyebut namanya. Enggak suka untuk menyebut namanya. Kalau ada orang yang menyebut, dia akan tegur. Jangan kita sebut beliau. Ya, beliau ulama, tapi sudahlah. Qanibilin a'azakumullah. Tidak suka. Apalagi memang hizbi ikhwani sururi. Sampai menyatakan, la najis majalisan abidiki ha'ulail masyayah. Kalau salah ucapannya, Munaiman. Allah. Jangan kotori tempat ini dengan menyebutkan mereka, para masyayikh itu. Bayangkan, lalu najis majalis sana, bidriki haulail masyayikh. Di antaranya Syekh Rabi yang dimaksud. Maka Syekh Rabi ketika mendengar kalimat itu, ya kawan, tentang anjing dan babi disebut dalam fikih, disebut dalam masjid, tidak menajiskan masjid. Bisanya menyebut kami, dikatakan menajiskan. Lalu najis majalis sana, bidriki haulail. Sabar Syekh Rabi, masya Allah. Sabar beliau dengan berbagai macam cercaan dari haula'il hizbiyin. Ini karena fitnah hizbiyah. Enggak suka menyebutkan masyayikh. Bahkan menyatakan la nunajjis, jangan kita kotori majlis ini dengan menyebut masyayikh tersebut. Qanibina a'azakumullah. Adapun mereka-mereka yang sekarang ini dalam keadaan masih dianggap salafi, enggak berani berkata begitu. Tetapi ulfahnya tetap terlihat. فهذه علامة على أن هذا الرجل رجل سوء. Maka yang demikian adalah tanda-tanda bahwa orang itu orang yang jelek. Tidak mau menyebut masyayikh kibar, enggak mau menyebut para ulama, bahkan kalau disebut orang lain dia enggak suka. Disebut para dai ahlus sunnah enggak suka. Malah yang disebut dai-dai ahlul bidah. Sebentar lagi ada Ustaz Fulan yang akan berbicara. Hadirilah, saya paling suka dengan dia, itu adalah favorit saya. Dai al-bid'ah dia puji-puji seperti itu. Tetapi ketika menyebut du'at ahli sunnah salafi, apa kalimatnya? Apa kalimatnya, ikhwan ibn a'azakumullah? Kalimatnya menyatakan mereka itu orang-orang yang kaku. Mereka itu orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Astagfirullah. Tidak memiliki, ya. Bukan kurang, enggak memiliki, habis, enggak punya sama sekali. Kaum muslimin yang saya hormati, hadza alamatun, kata beliau, kalau ada orang yang seperti itu, dalil, tanda-tanda anna hadza rajulun su, bahwa dia adalah orang yang jelek. Wa indahu dakhnun, dan padanya ada sesuatu zaik yang tersimpan dalam hatinya. Wa indahu amrun ghairu mahmud, dan padanya ada perkara yang tidak terpuji. Walaupun tersembunyi dalam hatinya, tetapi terlihat pada ulfahnya. Al-qaidah as-sadisah, kaidah yang keenam. Wa hiya qaidatun aydan muhimmah. Yang keenam ini pun kaidah yang sangat penting, yaitu tentang fitnah idza aqbalat khadha fiha jami'un nas takharrusan wa lam ya'rifha illa al-ulama. Bahwasanya yang namanya fitnah ketika datang tidak diketahui oleh manusia. Manusia seluruhnya masuk dengan takharrusan, dengan menebak-nebak, dengan mengira-ngira, kayaknya begini, kayaknya begitu, sepertinya begini, sepertinya begitu. Qanibirina azakumullah, lam ya'rifha illa al-ulama, tidak mengetahui fitnah tersebut kecuali para ulama. Ini penting. Sebagaimana dinukil dari salaf, fitnah idza aqbalat arafahul ulama, wa idza aqbalat wa idza adbarat arafahul juhala. Kalau fitnah datang, ulama tahu. Ketika fitnah sudah pergi, orang bodoh baru tahu. Qanibirina azakumullah, ini dinukil dari ucapan-ucapan para salaf, para ulama, para imam-imam. Artinya Qanibirina azakumullah masih berkait dengan apa yang kita baca pada kaidah-kaidah sebelumnya, bahwa kalau fitnah datang, jangan langsung menebak, jangan langsung menyimpulkan, jangan langsung sembarangan berbicara. Qanibirina azakumullah, idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau rudduha ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau datang pada mereka berita keamanan atau ketakutan, mereka langsung sebarkan. Kalau saja mereka kembalikan pada rasul, kalau saja mereka kembalikan pada ulil amri, ini para ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, tentunya akan diketahui oleh para ulama kesimpulannya, istinbatnya, diambil dari kejadian ini berarti begini, berarti begitu. Jangan sembarangan, jangan ada'u bih, apalagi bukan hanya ada'u wa zadu alaih, menyebarkannya dan menambahinya. Na'udzubillah. Ini namanya terjerumus dalam fitnah atau masuk dalam fitnah bighairi ilmin. Maka kaidah yang keenam ini bahwasanya harus kita ketahui fitnah ketika datang, tentunya ketika baru datang, yang pertama tahu ahlul ilm, para ulama. Fa idza adbarat arafaha jami'un nas, kalau sudah lewat, sudah pergi fitnah itu, baru manusia yang lain tahu. Nataijah sayyi'ah, baru tahu akibat-akibat yang jelek. Iya, ternyata akibatnya begini. Iya, ternyata akibatnya begitu. Iya, korbannya sudah banyak, baru sadar. Wah, ternyata. Qanibirina azakumullah, terlambat. Kenapa enggak dari dulu ketika datang pertama minta saran dari para ulama? Minta bimbingan dari para ulama. Hadil qaidah tushiru ila manhajin muhim. Kaidah ini mengisyaratkan kepada kaidah yang sangat penting fit ta'amul ma'al fitan. Ketika kita menghadapi fitnah-fitnah. Wa huwa an yabta'id al-muslim an al-fitan bi luzumil ulama, yaitu kita harus menjauh dari fitnah dengan berpegang pada ulama. Qanibirina azakumullah, khususnya kalau fitnah-fitnah itu terjadi di zaman kita, ya tentunya kita berpegang dengan ulama yang di zaman kita, karena mereka yang tahu. Barakallahu fikum. Ulama al-kibar al-ma'rufin yang sudah kita jelaskan tadi, wa la yaqudu fiha wa yatrukuha wa yanzur madha yaqulu fiha al-ulama. Jangan kita masuk ke dalam fitnah, jangan ikut-ikutan. Wayatrukuha, dan tinggalkan fitnah itu. Wayanzur ma yaqulu al-ulama, dan menunggu ucapan para ulama. Kibar. Fayalzam, setelah itu kita pegang. teorinya demikian. Mungkin sebagian kita sudah paham. Oh iya, tentunya kita akan ikut para ulama. Kenyataannya, sebagian lancang berbicara sebelum ada fatwa ulama. Sebagian lain menunggu, menunggu, menunggu, menunggu. Ulama sudah berbicara, masih menunggu terus. Sebagaimana yang terjadi di sebelah kota saya. Dari kalangan hajurin, Syekh Rabi belum bicara. Setiap dinasihati, Syekh Rabi belum bicara. Kita tunggu, Syekh Rabi belum bicara. Sampai ketika Syekh Rabi berbicara, beberapa ikhwan kita yang ikhlas, ini mudah-mudahan beliau akan terima, sampaikan. Syekh Rabi berbicara. Syekh Rabi itu terpengaruh dengan orang sekitarnya. Dan terus menunggu siapa lagi setelah itu? Apa sisanya? Sekarang seluruh para ulama sudah berbicara. Qul inna a'udzubikumullah, maka ini juga sama, hanya alasan saja, nunggu masyayikh belum bicara, nunggu masyayikh, ini alasan. Padahal semestinya seorang ahli sunnah benar-benar sungguh-sungguh ikhlas menunggu bimbingan para ulama. Maka kalau ada bimbingan para ulama, samina wa ta'ala, kita dengar dari beliau. Mereka lebih alim, pandangan mereka lebih tajam, mereka lebih jeli dalam melihat masalah. Dan tidak sembarangan dalam memutuskan. Mereka akan bertanya dari kedua belah pihak. Apa kata yang ini, apa kata yang itu. Dan akan tahu mereka dari berbagai macam sumber-sumber. Bukan hanya dari satu sumber saja. Panibirin a'azakumullah. Tahu dari kalian. Tahu dari mereka. Tahu dari masyayikh yang datang kemarin. Tahu dari masyayikh yang hadir hari ini. Tahu di daurah yang pertama. Tahu dari daurah yang kedua. Tahu dari ulama yang datang pada daurah tersebut dan kembali selalu menceritakan, melaporkan kejadian begini, kejadian begitu. Jelas lengkap. Maka fitnah tadi, setelah lengkap informasinya, mereka putuskan dengan ilmunya, maka dibangun di atasnya sebuah fatwa yang sungguh sangat tepat muwafaq insyaAllah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahwa fatwa dibangun dengan dua itu tadi. Ilmun bisyari'ah, wa ilmun bima waqa', ilmu tentang syariat itu sendiri dan mereka para ulama yang alim dalam masalah itu. Yang kedua, ilmu tentang apa yang terjadi. Jangan dikatakan mereka tidak tahu. Mereka sangat tahu. Kamu tahu dari mana? Dari fulan. Syekh tahu dari sekian sumber. Lebih tahu dari kalian. Qul inna a'udzubikum min syarri ma harramat. Maka hendaklah kita sabar, jangan lancang dalam berbicara ketika terjadi fitnah. Wala yusghil nafsahu fi hadhihi alfitan, dan jangan menyibukkan diri dalam fitnah-fitnah. Limana? Kenapa? Li'anna alfitan yakhudhu fiha aljami' taharrusan. Karena namanya fitnah-fitnah tadi ketika baru datang, semua orang berbicara dengan taharrus. Semua berbicara dengan dugaan. Mungkin dia hanya salah paham aja. Mungkin dia hanya keliru. Mungkin dia begini, ini yang membelanya. Yang bertanya, tidak bisa. Ini adalah perkara besar. Dia munafik, zindiq, iblis. Fanibirin a'azakumullah. Yang ini lembek banget. Yang ini keras banget. Karena memang tidak terbimbing. Dengan ucapan para ulama. Yasbiru. La taqudu fil fitnah. Jangan engkau masuk dalam fitnah-fitnah. Sampai ada kejelasan dari mereka para ulama. Karena fitnah yakhudhu fiha al-jami' taharrusan, karena biasanya fitnah-fitnah itu ketika datang tidak diketahui oleh kita, diketahui oleh mereka para ulama. Adapun seluruhnya taharrusan bila hujjah, menebak-nebak tanpa bukti, tanpa dalil, wala burhan, wa bila ilm, tanpa ilmu, wa hadzal khawd mudayyi'atun lil waqt. Maka yang namanya dugaan-dugaan tanpa hujjah, dugaan-dugaan tanpa dalil, hanya ucapan-ucapan kesimpulan dari pribadinya tanpa ada hujjah, maka itu hanya membuang-buang waktu. Ya kalau tepat pun membuang waktu, apalagi kalau salah. Kenapa kalau tepat membuang waktu? Kita enggak disuruh untuk menebak. Wah, ternyata kamu pandai menebak ya. Menurut saya ini nih yang benar, ini salah. Oh, dari mana? Ya tebakan saya. Qul inna a'udzubikumullah. Ini masalah agama, enggak bisa tebak-tebakan. Ini masalah jin dan berkait dengan kehormatan seseorang. Na'udzim, ini besar dan termasuk yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk hati-hati. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya harta kalian, dan juga darah kalian, dan kehormatan kalian. Haramun alaikum. Haram atas kalian. Tidak boleh saling menumpahkan darah, tidak boleh saling merampas harta dengan zalim, dan tidak boleh saling menjatuhkan kehormatan. Azim. Sangat besar. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ternyata terbukti dengan fatwa masyayikh bahwa ini adalah seorang yang memang hizbi mubtadi', hadir minhu, peringatkan dari dia. Jangan khawatir, jangan takut kamu menjatuhkan kehormatan. Kamu menjatuhkan kehormatan dia untuk mengangkat kehormatan agama. Ayuhuma, mana di antara keduanya yang lebih tinggi, kehormatan pribadi atau kehormatan agama? Agama lebih penting. Maka terpaksa kita harus sebutkan. Fulanun hizbi, fulanun mubtadi', fulan zaif. Loh, kamu? Iya. Ini lebih penting agama. Dia telah menyatakan berbagai macam fitnah-fitnah yang merusak agama. Kalau terbukti dengan fatwa ulama, dengan bukti-bukti hujjah dari mereka, masya Allah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, saat itu kita lebih pentingkan masalah agama. Tidak kita pentingkan perasaan kita terhadap fulan mau fulan. Qala wa qad yakunu al-insan fi mithli hadha al-khawd musanidan lil batil muhariban lil haqq wa huwa la yash'ur wa huwa la yuridu dhalik. Kalau masuk dalam fitnah dalam keadaan menebak-nebak, dalam keadaan tanpa ilmu, tanpa hujjah, tanpa bimbingan para ulama, dikhawatirkan bisa jadi seseorang membela kebatilan, menentang kebenaran dalam keadaan tidak sadar. Wah, dia sedang berjuang seakan-akan dia sedang betul-betul jihad fisabilillah, membela kebenaran. Ternyata dia membela kebatilan dan membantah kebenaran. Kenapa? Karena enggak ngerti. Tanpa ilmu. Fitnah idza aqbalat arafahul ulama. Fitnah kalau datang, ulama yang tahu. Kita belum paham. Nanti ketika korban sudah banyak, sudah mulai hilang, sudah mulai jelas gamblang, orang-orang juhala paham. Fanabirina a'azakumullah fa'al makhraj minal fitan. Maka bagaimana jalan keluar dari fitnah-fitnah tadi? Jalan keluarnya antabta'ida anha, untuk menjauh dari fitnah tersebut dengan iltizam kepada para ulama, dengan berpegang kepada para ulama al-kibar. Apa kata para ulama? Sabar, jangan terburu-buru. Anna takhudu fiha, engkau jangan terjebus dalamnya. Kalimat khada itu maknanya masuk tapi dalam keadaan tidak terbimbing, atau masuk dalam keadaan tidak melihat. Itu nama anak khada, masuk dalam keadaan tidak mengetahui mana yang benar mana yang salah. Da'ha lil ulama, tinggalkan itu. Itu konsumsi para ulama untuk dijelaskan oleh para ulama mana yang benar mana yang batil dalam fitnah tersebut. Itu adalah bahan untuk ditanyakan pada mereka dan dibahas oleh mereka. Da'ha lil ulama il kibar, maka biarkan mereka para ulama kibar yang membahasnya. Humul ladzina yatakallamuna fiha, mereka lah yang akan berbicara tentangnya. Fa iyyaka an tashtaghil bil fitnah, adapun kamu hati-hati. Jangan sibukkan dirimu dengan fitnah-fitnah. Iyyaka an tuthiraha wa iyyaka an tatakallama fiha. Hati-hati kamu, jangan berbicara, jangan menyebarkan fitnah, jangan membuat tambah runyam. Kalau orang bodoh ikut berbicara, na'udzubillah, fitnah semakin besar. Kalau berbicara ruwaidullah, semakin parah. Kaum muslimin yang saya hormati, yasa'uka ma wasa'al ulama al-kibar. لذلك تجد أن من من أسباب وقوع الشباب في الفتنة في الفتن خوضهم فيها وعدم ابتعادهم عنها. Oleh karena itu, kamu dapati sebab terjatuhnya para pemuda dalam fitnah-fitnah seringkali karena mereka masuk dalam fitnah dengan semangat, tetapi tanpa bimbingan para ulama, tidak menjauh dari fitnah tersebut, bahkan masuk ke dalamnya, tidak meminta bimbingan para ulama, mereka sembarangan, langsung ada'u bih wa zadu fi, menyebarkannya dan menambahinya. Qanibidina a'azakumullah, kalau sudah kadung masuk dalam fitnah, apalagi sudah kadung semangat tinggi, baliknya susah. Udah membela mati-matian, enggak bisa, pokoknya dia saya kenal, dia orangnya begini, pokoknya dia mati-matian membela. Ketika ada fatwa ulama ternyata gurunya salah, mau apa? Mau nyabut ucapannya berat. Oh, ternyata salah ya. Ah, tapi kayaknya si Robi gak tahu ini. Atau jangan-jangan, wah terpengaruh dengan kelompok sana ini. Susah. Kenapa? Sudah kadung pembelaannya mati-matian. Iya. Berpikir secara jernih. Apa kata para ulama tentang masalah ini? Apa masalahnya? Apa yang didudukan masalah ini? Bagaimana kamu? Nanti. Ya. InsyaAllah para ulama akan berbicara. Jadi sikap kamu bagaimana? Sebentar. Ya. Mudah-mudahan ulama berbicara. InsyaAllah. Ya. Sudah disampaikan oleh mereka. Kepada para ulama. Ini selamat. Ya. Kalau yang benar ini tinggal kembali ke sini. Ke sana. Alasannya juga gampang. Kenapa kamu begitu? Karena para ulama sudah berbicara. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Qa'idah As-Sabi'ah. Qa'idah yang ketujuh. Tahu sekarang. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan insyaAllah setelah sholat duhur dan setelah wada kali ya. Al-Muhim pada sesi berikutnya insyaAllah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.